Setiap orang yang mengerjakan bid'ah dan telah tegak hujjah kepada dia, ditegakkan hujjah kepada dia bahwa perbuatan itu salah, perbuatan itu bid'ah, telah menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tetap keras kepala dan tetap melangsungkan mengerjakan bid'ahnya, maka sempurnalah dia sebagai mubtadi, ahli bid'ah. Adapun mengenai hubungan dengan ahlul bid'ah, ada perincian yang luas sekali diterangkan oleh para ulama satu per satunya. Ya, ini salah satu tanda dari tanda-tanda telah datang zamannya. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebelum zaman kita atau pada zaman kita ini. Sehingga yang terjadi apa? Hilangnya nur cahaya ilmiah dari Alkitab dan Sunnah. Kemudian hilangnya pemahaman yang benar bersama pengalaman, pengamalan dan dakwah Islam dengan pemahaman yang benar. Hilang pemahaman yang benar terhadap ilmu Islam, terhadap pengamalan Islam, terhadap dakwah Islam, sehingga salah dalam memahami, salah dalam mengamalkan, salah dalam berdakwah. Hadis yang singkat ini maknanya dalam sekali. Inda min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Juga memperingati, memperingatan kepada kita. Beliau memperingati kita. Hati-hati terhadap orang yang tidak berilmu. Tidak boleh berbicara din kecuali dia memiliki ilmu.